Kita berpikir kebaikan orang, berpikir keburukan orang, mana yang lebih menenangkan hati? Kita diberi orang senang, tapi sebetulnya ada yang lebih menyenangkan, memberi orang lain. Dan ada yang paling menyenangkan, memberi orang lain dengan ikhlas. Makanya siapapun yang ingin bahagia, lakukan saja apa yang Allah suka. Di sanalah letaknya bahagia. Terutama putus berharap dari makhluk. Semakin banyak berharap dari makhluk, semakin tertekan hidup ini. Semakin berharap hanya dari Allah, akan semakin nikmat. Dan asal tahu saja, tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Apapun strategi kita, apapun ikhtiar kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Bukan berkata-kata orang, kata ini, kata itu, tidak. Yang terjadi itu adalah apa yang Allah mau.